Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kita pada pertemuan malam hari ini insyaallah pada pelajaran dars fiqih. Terakhir pembahasan yang masih kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu terkait gerakan-gerakan salat. Kita sampai pada permasalahan membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, kemudian membaca ta'awudz, basmalah dan al-fatihah, dan disunnahkan pula menjaharkan, mengeraskan bacaan amin ketika sampai pada ayat waladhdallin. Disunnahkan untuk membaca amin bagi al-imam, demikian pula makmum dan juga munfarid, orang yang salat sendirian jika dia salatnya jahr. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah sebagaimana telah kita ketahui merupakan rukun daripada salat, tidak sah, tidak diterima jika salat seseorang jika dia meninggalkan Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, disunnahkan membaca surat atau apa yang mudah dia baca dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran. Disunnahkan membaca surat tertentu atau membaca apa yang mudah bagi dia dari Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Namun di sana ada beberapa surat-surat tertentu yang disunnahkan untuk dibaca dalam salat lima waktu. Dan inilah kebiasaan, keseringan Rasulullah SAW ketika beliau salat lima waktu, yaitu pada salat subuh. Pada salat subuh disunnahkan, atau kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh, beliau membaca surat-surat panjang. Membaca surat-surat panjang atau yang disebut dan diistilahkan oleh para ulama dengan surat-surat tiwal al-mufassal. Tiwal al-mufassal. Tiwal artinya panjang, bacaan-bacaan yang panjang, al-mufassal yang bersambung. Bacaan panjang yang bersambung. Apa itu surat-surat tiwal al-mufassal? Dijelaskan oleh para ulama adalah dari surat Qaf sampai Amma, sampai surat An-Naba. Ini diistilahkan dengan surat tiwal al-mufassal. Tiwal al-mufassal yaitu dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Qaf itu juz 25. Akhir juz 25 adalah surat Qaf. Sampai batasannya adalah An-Naba, amma yatasa'alun. Nah, antara surat Qaf atau dari surat Qaf sampai An-Naba itu adalah surat tiwal al-mufassal. Disunnahkan membaca surat-surat tersebut di saat salat subuh. Dari Qaf, terserah pilih surat di antara surat Qaf sampai Amma. Inilah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh. Beliau memanjangkan bacaannya ketika subuh. yaitu dengan bacaan tiwal al-mufassal. Adapun pada salat maghrib, kebiasaan Rasul atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca qisar al-mufassal. Bacaan-bacaan pendek darinya. Tiwal panjang, adapun qisar pendek. Bacaan-bacaan pendek dari al-mufassal. Apa itu surat-surat qisar al-mufassal? Jelaskan oleh para ulama, qisar al-mufassal adalah surat dari ad-duha sampai an-nas. Dari surat ad-duha sampai an-nas. Ini surat yang disebut dengan qisar al-mufassal. Tiwal al-mufassal panjang. Surat-surat panjang yang al-mufassal itu adalah qaf sampai an-naba. Ini disunnahkan dibaca pada salat subuh. Adapun pada salat maghrib, yaitu disunnahkan membaca surat qisar al-mufassal antara surat ad-duha sampai an-nas. Adapun selain dari kedua salat tersebut, maka disunnahkan atau kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surat awsat al-mufassal. Awsat yang artinya pertengahan. Surat yang panjangnya pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Awsat al-mufassal, pertengahan darinya. Awsat al-mufassal. Apa itu surat Awsat al-mufassal? Surat Awsat al-mufassal yaitu dari surat Amma, dari An-Naba sampai Ad-Duha. Inilah ghalib kebiasaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam salat lima waktu beliau. Pada salat subuh, beliau sering membaca surat At-Tiwal Al-Mufassal, surat-surat yang panjang antara Qaf sampai An-Naba. Adapun pada salat maghrib, beliau kebiasaannya membaca surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Adapun pada salat selain maghrib dan subuh, maka beliau biasa membaca surat Awsat Al-Mufassal, yaitu pertengahan antara An-Naba, dari surat An-Naba sampai Ad-Duha. Ini hukumnya sunnah. Dan inilah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pula Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam beberapa waktu atau beberapa kali beliau pada sholat subuh, beliau pernah membaca surat-surat pendek pada sholat subuh. Pada sholat subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, antara surat-surat yang dibaca tadi, sholat subuh membaca tiwal al-mufassal, sholat maghrib membaca qisar al-mufassal, ini semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan terkadang Rasulullah SAW beliau pernah membaca pada salat subuh surat pendek. Seperti beliau membaca surat Idza Zulzilah Al-Zalzalah pada salat subuh. Membaca dalam dua rakaat Al-Zalzalah. Rakaat pertama beliau baca Al-Zalzalah. Pada rakaat kedua beliau mengulangi lagi Al-Zalzalah. Tetapi kebiasaan beliau pada salat subuh, beliau memanjangkan bacaannya. Adapun pada sholat maghrib, kebiasaan beliau apa? Membaca surat-surat pendek. Tapi terkadang pernah beliau suatu ketika membaca surat panjang pada sholat maghrib. Yaitu surat Al-A'raf. Beliau baca pada rakaat pertama sholat maghrib, membaca satu surat Al-A'raf. Satu surat Al-A'raf itu hampir satu juz. Satu rakaat pertama pada salat maghrib, pernah Rasulullah SAW beliau membaca surat Al-A'raf. Dan pada rakaat kedua, beliau membaca surat At-Tur. Namun kebiasaan beliau adalah membaca surat-surat pendek pada salat maghrib. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan juga Nabi SAW juga pernah membaca surat Al-Mursalat pada salat maghrib. Maka ini semua menunjukkan bahwa boleh seseorang terkadang membaca surat panjang pada maghrib atau terkadang membaca surat pendek pada salat subuh. Tetapi kebiasaan yang sunnah adalah pada salat subuh, kebiasaan Rasulullah SAW beliau membaca surat-surat panjang. Kemudian permasalahan, apakah boleh seseorang mengulangi bacaan surat yang telah dia baca pada rakaat pertama, membaca surat atau ayat yang telah dia baca pada rakaat pertama? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika salat subuh. Pada rakaat pertama beliau membaca Al-Zalzalah. Pada rakaat kedua beliau mengulang lagi membaca Al-Zalzalah. Kemudian di sana ada beberapa bacaan yang sunnah untuk dibaca pada salat-salat tertentu. Di sana ada beberapa bacaan surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca pada salat-salat tertentu. Yang pertama, subuh hari Jumat, salat subuh pada hari Jumat disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat As-Sajdah dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan, Hal Ata'ala Al-Insan, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah. Maka ini merupakan sunnah pada hari Jumat subuh, rakaat pertama baca surat As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Kemudian pula disunnahkan membaca pada salat Jumat, salat Jumat rakaat pertama surat Al-Jum'ah dan rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Pada hari Jumat disunnahkan membaca surat Al-Jum'ah pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua surat Al-Munafiqun, atau pada rakaat pertama salat Jumat membaca surat Al-A'la dan pada rakaat keduanya membaca surat Al-Ghashiyah, sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Ini pada salat Jumat disunnahkan membaca surat Al-Jum'ah pada rakaat pertama atau surat Al-A'la. Jika dia pada rakaat pertama baca Al-Jum'ah, maka pada rakaat keduanya membaca Al-Munafiqun. Atau di waktu yang lain boleh dia membaca surat Sabbihis Al-A'la pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghashiyah. Kemudian disunnahkan pula membaca pada salat sunnah sebelum subuh, membaca salat sunnah dua rakaat salat sunnah sebelum subuh. Yani setelah adzan subuh disunnahkan salat dua rakaat. Yang mana kata Rasulullah SAW, pahala salat dua rakaat sebelum subuh itu melebihi dunia dan seisinya. Nah, pada kedua rakaat ini disunnahkan membaca pada rakaat yang pertama, yang tentunya setelah Al-Fatihah, surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Atau pada rakaat pertama membaca surat, membaca ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surat Al-Baqarah ayat 136, satu ayat 136. Dan pada rakaat kedua membaca satu ayat dari surat Al-Imran, yaitu ayat 64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Sampai akhir ayat. Saya ulangi. Dua rakaat sebelum subuh disunnahkan membaca surat Al-Kafirun atau pada rakaat pertama, dan baca Al-Ikhlas pada rakaat kedua, atau membaca satu ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 136, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, sampai akhir. Dan pada rakaat kedua membaca satu ayat dari surat Al-Imran, yaitu ayat 64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemudian disunnahkan membaca pada salat witir pada rakaat pertama dengan sabbihis, pada rakaat kedua dengan al-kafirun, dan pada rakaat ketiga membaca al-ikhlas. Salat witir yang dilakukan setelah qiyamul lail atau salat witir sendiri. Misalnya tidak qiyamul lail, maka cukup bagi dia salat witir. Pada rakaat pertama salat witir disunnahkan membaca al-a'la, pada rakaat kedua al-kafirun, dan pada rakaat ketiga al-ikhlas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan disunnahkan pada salat Id, pada rakaat pertama salat Id membaca surat Al-A'la, dan pada rakaat kedua salat Id membaca surat Al-Ghasyiyah. Atau tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, atau pada rakaat pertama membaca surat Qaf, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Qamar, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Muslim. Pada salat Id boleh dia membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, atau membaca pada rakaat pertama Qaf dan pada rakaat kedua Al-Qamar. Dan ini semua yang kita sebutkan, bacaan-bacaan yang disunnahkan tadi, ini hukumnya sunnah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika seseorang meninggalkannya dan membaca ayat-ayat yang lain atau surat yang lain, maka tidak mengapa, maka tidak berdosa. Tetapi yang sunnah adalah sebagaimana telah dijelaskan tadi. Kembali kepada pembahasan kita, gerakan yang berikutnya setelah kita selesai membaca surat atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah, kemudian ruku', kemudian gerakan yang berikutnya adalah ruku', tentunya dengan takbir, berpindah dari rakaat, dari berdiri, dari setelah membaca Al-Quran, bertakbir dan ruku'. Yani takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Telah kita bahas apa itu takbir perpindahan. Yani takbir perpindahan yang dilakukan ketika berpindah antara satu rukun dengan rukun yang lainnya, dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Dan telah berlalu pembahasan masalah ar-ruku'. Dan juga sifat-sifat ar-ruku'. Juga doa ruku', yaitu Subhan Rabbiyal Azim atau Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, atau Subuhul Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Semua telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian permasalahan idrakul ruku', idrakul rak'ah, kata para ulama. Makmum yang mendapati rukuknya imam, maka dia telah mendapati satu rakaat tersebut. Makmum yang mendapati rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat tersebut. Sebagaimana dalam hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa beliau Abu Bakrah tergesa-gesa masuk ke saf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Rasul sudah posisi ruku, maka Abu Bakrah bergegas dan beliau masuk ke masjid langsung ruku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau belum sampai ke saf, masih di belakang. Beliau sudah ruku duluan agar dapat rokaat tersebut. Maka setelah selesai Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Bakrah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wala ta'ud, jangan kamu ulangi lagi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu semangat dan jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu. Kenapa? Yang seharusnya bagi dia datang dengan tenang sampai masuk saf dan mengikuti imam, bukan rukuk duluan di belakang baru maju ke depan. Tetapi Rasul tidak menyuruh Abu Bakrah mengulang salatnya. Rasul tidak menyuruh Abu Bakrah mengulang atau menambah rakaat yang dia tertinggal tadi. Maka di sini menunjukkan bahwa jika mendapati rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat tersebut. Inilah pendapat jumhur dan inilah pendapat yang sahih. Maka al-masbuk, jika dia mendapati imam ruku, apa yang harus dia lakukan? Masuk saf, kemudian bertakbir takbirah al-ihram, rukun salat, dan setelah itu bertakbir takbiratul intiqal dia baru mengikuti al-imam. Kemudian pula sebuah faedah yaitu jawazul khuruj min salatil jamaah bisababi tatwilil imam au liman kanat lahu hajah. Kata para ulama, bolehnya seseorang keluar dari salat jamaah. Ketika dalam salat jamaah, boleh dia keluar dengan alasan atau dengan sebab adanya keperluan atau panjangnya bacaan imam. Berkata Ali bin Rajab rahimahullah dalam syarahnya pada syarah Al-Bukhari, qala anna al-imama idza tawwala 'ala al-ma'mum wa shaqqa 'alayhi itmam as-salah ma'ahu li ta'bihi wa ghalabati an-nu'as aw khafa fasada ta'amihi 'ala an-nar 'alayhi an yaqta' salatahu ma'a al-imam. Kata beliau bahwa jika seorang imam terlalu panjang bacaan surat yang dia baca, seharusnya imam memperhatikan makmum. Ini yang perlu diperhatikan bagi imam, yaitu dia memperhatikan kondisi makmum. Sehingga Rasulullah SAW, kebiasaan beliau pada salat-salat jamaah, beliau tidak terlalu panjang dalam bacaan surat karena melihat kondisi makmum. Tetapi jika makmumnya memahami dan bisa mengikuti imam, maka tidak mengapa dia membaca dengan surat-surat yang panjang. Kata Ibnu Rajab, jika imam sangat panjang bacaannya dan makmum wasyaqqa alaih, memberatkan bagi makmum untuk melanjutkan salat bersama imam, untuk melanjutkan salat bersama imam sampai selesai salat imam, dikarenakan misalnya dia sebabnya dia adalah capek, lelah, atau khawfa fasada ta'amihi 'ala an-nar, atau dia khawatir makanannya akan rusak, makanannya akan gosong di atas kompor, di atas api, atau ada udzur yang lainnya, maka boleh bagi dia untuk keluar dari salat bersama imam, dari salat jamaah, kemudian melakukan salat sendiri dan keluar. Ini jika imamnya panjang bacaannya. Kenapa dibolehkan hal tersebut? Dikarenakan hal itu menghilangkan kekhusyuan, hilangnya khusyuk dari makmum dan dia memiliki keperluan. Rasulullah SAW mengatakan, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang sudah ada di hadapan dia makanan dan bagi orang yang menahan buang air besar atau air kecil. Kenapa hal tersebut dilarang oleh Rasul untuk salat dalam kondisi seperti itu? Karena itu bisa menghilangkan kekhusyuan dia dalam salat. Dia lapar, mau makan, tapi sudah komat. Mana yang dia dahulukan? Makanan sudah ada di hadapan dia. Di sini yang dia dahulukan adalah makan. Karena makannya dia itu adalah kebutuhan. Butuh dia makan. Jika dia sholat terlebih dahulu dalam kondisi dia butuh sekali dengan makanan itu, lapar dia, maka sholat dia akan terbayang makanan-makanan pada sholatnya. Dan juga ketika seorang ngampet BAB atau BAK, tentu ini akan menghilangkan kekhusyuan dia. Maka tidak boleh seseorang sholat dalam kondisi yang seperti itu. Tidak boleh seseorang menahan buang air ketika sholatnya. Harus dia keluar. Ketika dia merasa ingin keluar sesuatu, maka harus dia keluar dari sholatnya. Jika ditahan, maka itu akan merusak sholat dia. Maka para ulama menyimpulkan kata Ibn Rajab di sini, kata Ibn Rajab, jika makmum mendapati imamnya sangat panjang sekali bacaannya dan dia banyak kebutuhan, ada keperluan yang mendesak, boleh dia untuk keluar dari jamaah, sholat sendiri di masjid dan keluar. Tidak menyelesaikan sholat bersama imam. Dan juga kata Imam Sufyan, idza khashiya ala ghanamihi adz-dzib aw ala dabbatihi aw ta'khudha ala sabihi ay ya'kulahu adz-dzib fala ba'sa yaqta' salatahu wa yadhhab. Jika seorang dalam sholat jamaah dia khawatir kambingnya dimakan serigala atau kendaraannya dicuri atau bayinya dimakan serigala, maka boleh atau harus dia keluar dari sholat jamaah tersebut dan menjaga dan memperhatikan barang dia. Kenapa? Karena ini semua perkara-perkara yang bisa menghilangkan kekhusyuan seseorang dalam sholat. Sama seperti misalnya seorang lupa mengunci kendaraannya ketika dia sudah dalam sholat jamaah. Jika tidak diambil kuncinya, bisa hilang motornya, bisa hilang kendaraan dia. Maka dia batal sholatnya, selesaikan urusannya baru kembali sholat lagi. Atau juga seorang lupa dompetnya tertinggal di kamar mandi, dia batal. Atau dia melihat ada keperluan, maka boleh dia memotong sholatnya. Melihat ada maling mau ngambil sendalnya, boleh dia keluar dan nangkap maling itu. Karena itu semua bisa menghilangkan kekhusyuan seseorang dalam as-shalah. Kemudian setelah itu, setelah ruku, kembali pada pembahasan kita. Setelah ruku dan membaca doa pada ruku, kemudian bangkit dari ruku dan membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, sambil mengangkat kedua tangannya. Bangkit dari ruku dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan juga membaca sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah ini dibaca oleh imam dan munfarid. Sami Allahu liman hamidah, lafaz ini dibaca oleh al-imam dan munfarid. Adapun bagi makmum, maka cukup membaca Rabbana walakal hamd. Dan telah berlalu pembahasan ini. Kemudian setelah bangkit dari ruku dan i'tidal berdiri, kemudian setelah itu sujud, apakah mengangkat kedua tangan ketika sujud? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada angkat tangan dalam sujud. Jadi angkat tangan itu hanya dilakukan pada 4 keadaan. Takbiratul ihram, Kemudian yang kedua, takbir untuk ruku. Yang ketiga, ketika bangkit dari ruku. Yang keempat, ketika bangun rakaat ketiga. Ketika bangun bangkit rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Adapun di selain itu, maka tidak ada dalil yang menunjukkan seseorang mengangkat tangannya. Wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dahulu Rasul tidak melakukan angkat tangan tersebut ketika sujud. Maka tidak termasuk sunnah seseorang mengangkat tangan ketika sujud. Dan sujud sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu dengan menggunakan 7 anggota tubuh. Yang pertama, dahi dan hidung, 1. Yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Keempat dan kelima, kedua lutut. Keenam dan ketujuh, kedua ujung jari kaki. Kedua ujung jari kaki. Itulah 7 anggota tubuh yang harus menempel ke bumi ketika sujud. Maka ini wajib hukumnya. Jika seorang sengaja dia mengangkat salah satu dari 7 anggota tubuh tersebut saat sujudnya, seluruh sujud dia angkat. Semasa sujud itu dia, misalnya kakinya dia angkat 1. Yang kanan misalnya dia angkat 1 kakinya, ditaruh di atas tumit yang kiri. Maka tidak sah sujud dia, batal sujud dia. Tetapi jika dia menempelkan semua itu pada saat tertentu, tidak seluruh waktu dia mengangkat salah satu anggota sujudnya, maka tetap sah. Tapi yang lebih utama yaitu hendaknya seorang dalam sujudnya tidak mengangkat satu pun dari anggota tubuh tersebut kecuali ada keperluan. Tapi jika sengaja seorang mengangkat, maka sampai sujudnya selesai tanpa menyentuh ke tanah, maka sujud dia batal. Kemudian doa sujud telah kita ketahui yaitu Subhan Rabbiyal A'la, dan sebagaimana doa ruku yang lainnya yaitu Subhul Quddus Rabbul Malaikati Ruh, atau Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Dan juga disunnahkan pada sujud untuk banyak berdoa ketika sujud. Kata Rasul SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu bainahu wa baina rabbihi fi sujud. Posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika sujud. Fa'akthiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah kalian untuk berdoa. Dan telah berlalu pembahasan sifat sujud pada pelajaran yang lalu. Kemudian setelah sujud, yang pertama, bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Jalsah baina as-sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Tentu dengan takbir, bangkit dari sujud dengan takbir al-intiqal, tanpa mengangkat tangan. Dan duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan cara duduk al-iftirash, yaitu menegakkan kaki yang kanan dan membentangkan kaki yang kiri dan duduk di atasnya, duduk di atas kaki yang kiri. Kemudian setelah itu sujud kedua, sebagaimana sujud yang pertama dilakukan. Sujud kedua, sebagaimana sujud yang pertama. Kemudian setelah itu bangkit dari sujud menuju al-qiyam, bangkit dari sujud untuk berdiri lagi rakaat kedua. Dan sebelum bangkit dari atau sebelum berdiri seorang ketika telah sujud kedua dan ingin bangun untuk rakaat yang kedua, sebelum berdiri disunnahkan bagi dia untuk jalsah al-istirahah, duduk sebentar sebelum berdiri pada rakaat kedua. Yang disebut oleh para ulama dengan jalsah al-istirahah. Jalsah istirahat. Duduk istirahat sebentar. Tidak panjang waktunya. Duduk sebentar. Sujud. Kemudian duduk sebentar. Dan bangkit. Dan setelah itu baru bangkit. Ini hukumnya sunnah. Jalsah al-istirahah hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari. Dari hadis Malik ibn al-Huwairith. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kana idha qama. Lilwitri fi shalah lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Kata sahabat Malik bin Al-Huwairith bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu jika beliau bangkit dari alwitr, dari bilangan ganjil, yakni pada rakaat pertama atau rakaat ketiga, jika beliau bangkit untuk rakaat pertama, untuk rakaat ganjil, untuk rakaat pertama atau yang ketiga, lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri sampai beliau duduk dengan sempurna, duduk dengan lurus. Ini untuk rakaat kedua. Inilah yang disebut dengan jalsah al-istirahah. Maka disunnahkan sebelum bangkit untuk menuju rakaat kedua atau menuju rakaat keempat, menuju rakaat kedua atau rakaat keempat, disunnahkan untuk duduk sebentar, baru setelah itu bangkit. Inilah yang sunnah berdasarkan hadis tadi. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini disunnahkan hanya untuk orang tua. Adapun bagi orang yang masih kuat, maka tidak perlu adanya duduk istirahah. Tetapi zahir hadis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua-duanya. Tetapi jika seorang tidak melakukannya, maka tidak mengapa, tidak ada dosa bagi dia. Ini hanyalah amalan sunnah. Dan duduk ini pun hukumnya sunnah sebentar. Sebentar, tidak panjang-panjang duduk lama. Tidak, tapi sebentar kemudian bangkit. Jika imam tidak melakukan jalsah istirahah, apakah makmum harus mengikutinya? Kata para ulama, tidak. Tidak mengapa bagi makmum untuk duduk sebentar, walaupun imam tidak melakukan jalsah al-istirahah. Walaupun imam tidak melakukan jalsah al-istirahah, boleh makmum melakukannya. Dan ini tidak termasuk menyelisih al-imam. Dan duduk istirahah itu hanya sebentar masanya, dan tidak ada haraj, tidak ada dosa bagi dia jika dia melakukannya dan tidak menyelisih al-imam. Kemudian cara bangkit untuk berdiri. Cara bangkit untuk berdiri disebut oleh para ulama dan as-sahih, pendapat yang sahih, bahwa seseorang ketika bangkit menuju rakaat yang berikutnya setelah sujud, setelah duduk istirahah, maka disunnahkan bagi dia untuk bertumpu dengan kedua tangannya untuk bangkit. Bertumpu dengan kedua tangannya di atas bumi untuk bangkit. Inilah yang sunnah. Sebagaimana dalam hadis Malik bin Al-Huwairith, beliau mengisahkan sifat salat Rasul, ثُمَّ قَامَ فَاْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ. Kemudian beliau berdiri, fa'tamada 'alal ard, dengan bertumpu kedua tangannya di atas bumi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i. Maka inilah yang sunnah. Inilah yang sunnah, yakni ketika seorang berdiri menuju rakaat yang setelahnya, yaitu hendaknya dia untuk bertumpu, menjadikan tumpuan tangannya itu sebelum bangkit. Maka yang cara yang benar ketika bangkit dari ruku, yaitu yang diangkat terlebih dahulu adalah lututnya, baru setelah itu tangannya. Bukan lututnya dulu baru tangannya. Jadi tangannya dulu diletakkan, baru bangkit dengan menopang tangannya, bertumpu dengan tangannya. Maka lututnya yang berdiri terlebih dahulu, baru setelah itu tangannya yang lepas. Dan juga hadis Ibn Umar menunjukkan hal tersebut. Karena Ibn Umar ya'jinu fis shalah, dahulu Ibn Umar beliau bertumpu dengan kedua tangannya sebelum bangkit berdiri untuk rakaat yang berikutnya. Ketika beliau ditanya radhiyallahu an, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya. Maka inilah cara bangkit menuju rakaat yang berikutnya. Dan tentunya bangkit menuju rakaat yang berikutnya ini dengan takbiratul intiqal, dengan baca takbiratul intiqal. Kemudian melaksanakan salat yang kedua sebagaimana salat yang pertama. Selain ada takbiratul ihram, tidak ada lagi takbiratul ihram, dan juga tidak perlu lagi pada rakaat kedua membaca surat, membaca membaca al-istiftah, membaca doa al-istiftah. Adapun ta'awudz, apakah disyariatkan pada rakaat yang kedua? Para ulama berbeda pendapat. Kata Syekh Al-Utsaimin, al-amru wasi', pembahasannya luas. Boleh seorang membaca ta'awudz pada rakaat kedua, mengulang ta'awudznya, atau tidak perlu membaca ta'awudz karena dia sudah ta'awudz pada rakaat yang pertama dan cukup membaca basmalah dan membaca al-fatihah, kemudian membaca surat setelah al-fatihah. Dan surat yang dibaca pada rakaat yang kedua yang sunnah adalah membaca surat yang lebih pendek dari bacaan surat pada rakaat pertama. Ini yang sunnah. Jadi rakaat yang kedua itu durasinya, waktunya lebih pendek dari rakaat yang pertama. Sebagai diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn yatulu fiha. Yatulu fil awwali wa yaqsiru fi ath-thaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat pada dua rakaat pertama salat zuhur dengan al-fatihah dan surat yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Dan juga pada salat asar beliau memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Demikian pula pada salat fajar. Wa kana yatulu fi ar-rak'atil ula min al-fajri wa yaqsiru fi ath-thaniyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh rakaat pertama dengan panjang dan memendekkannya pada rakaat yang kedua. Maka durasi waktu bacaan surat setelah al-fatihah pada rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Kata para ulama, sebabnya adalah diantara sebab hikmah disyariatkannya ini adalah dikarenakan pada rakaat pertama seseorang masih ada an-nasyat, semangat. Masih ada semangat dalam melaksanakan sholat ketika pada rakaat pertama. Maka cocoklah jika rakaat pertama tersebut dipanjangkan. Adapun pada rakaat kedua, mungkin seseorang sudah merasa sedikit lelah atau jenuh. Maka diantara hikmahnya yaitu lebih dipendekkan daripada rakaat yang pertama. Kemudian ruku, bangkit dari ruku seperti rakaat yang pertama sampai duduk setelah sujud yang kedua, kemudian bangkit dari sujud dan duduk untuk tasyahud, dan duduk untuk tasyahud. Dan pembahasan tasyahud akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Ilahuna wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.